بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan ayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya. Dan ujian itu pasti akan datang menimpa mereka. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menerangkan, menyatakan sungguh benar-benar pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, demikian pula kekurangan harta, kekurangan jiwa, itu dengan datangnya al-maut, kematian yang menimpa kerabat-kerabat kalian, dan kurangnya hasil tanaman, buah-buahan. Sebagaimana telah kita terangkan kalimat ucapan Ibn Uthaymin rahimahullah, hendaknya kalimat ini selalu kita ingat baik-baik, kita hafalkan dengan kuat, yaitu ketika beliau mengatakan wa akhwafu ma nakhafu minhu dzunubuna, ini terkait dengan rasa takut. Kata beliau, yang dan perkara yang paling kita takutkan minhu ay minal khauf, dari hanya sekedar hilangnya rasa aman, yaitu adalah dosa-dosa kita. Hendaknya setiap diri kita khawatir, takut kepada Allah akibat dosa-dosa yang kita lakukan, akibat kita menganggap remeh sebuah dosa, yang dengan sebab itu Allah akan mencabut keamanan dan menggantinya dengan rasa takut. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kenikmatan dan menggantinya dengan nikmah, kesulitan, kesempitan. Inilah yang kita khawatirkan. Inilah yang kita takutkan ketika kita terbuai dengan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, sehingga sebahagian kita tidak menyadari akan dosa-dosa yang dilakukannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan berbagai bentuk ujian, musibah, malapetaka kepada hamba-hambanya akibat dosa-dosa yang telah mereka lakukan, akibat ulah mereka sendiri. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang agung dengan datangnya musibah tersebut, dengan datangnya ujian tersebut. Fala haula wala quwwata illa billah. Di antaranya firman Allah yang telah sering kita sebutkan. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada suatu musibah atau musibah apa saja yang menimpa kalian, hal itu disebabkan karena tangan-tangan kalian, disebabkan karena dosa-dosa kalian. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala amatlah banyak memberi maaf, ampunan kepada hamba-hambanya dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Zahara al-fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Sekian banyak ayat Allah ya yang menggambarkan kepada kita semua agar kemudian kita berbenah, agar kemudian kita memperbaiki diri kita dengan kembali kepada Allah, dengan bertobat kepada Allah dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan pembahasan tentang tobat telah kita terangkan ya pada bab sebelumnya. Nah, kita telah menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat. Demikian pula hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Nah, yang terkait dengan bab at-taubah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, "Wa basyiris sabirin." Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka orang-orang yang bersabar? Allah terangkan dalam lanjutan ayatnya, "Qalu aw alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, apabila mereka ditimpa suatu musibah, qalu, mereka mengatakan, "Inna lillah," sesungguhnya kami hanyalah milik Allah, "wa inna ilaihi raji'un," dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayat yang mulia ini menerangkan siapakah mereka orang-orang yang bersabar, yang akan mendapatkan sekian banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan musibah. Apakah yang menimpa diri mereka? Musibah yang menimpa keluarga mereka, musibah yang menimpa harta mereka, musibah yang menimpa atau yang terjadi di negeri mereka. Nah, mereka mengatakan, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." sesungguhnya kita adalah milik Allah. Sesungguhnya diriku adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Sesungguhnya keluargaku adalah milik Allah. Sesungguhnya harta yang ada padaku adalah milik Allah. Seluruhnya adalah milik Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil miliknya sesuai dengan kehendaknya. Karena itu adalah hak Allah, milik Allah. Seperti seorang yang memiliki hak, pemilik harta. Nah, itu adalah miliknya, bukan milik orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil seluruh hak miliknya. Oleh karena itu tidak boleh bagi seorang untuk murka, marah ketika Allah mengambil haknya. Karena itu adalah milik Allah Azza wa Jal. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita adalah hanyalah milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Orang-orang yang mengatakan ini adalah orang-orang yang mengakui seluruh apa yang dimilikinya, apa yang ada padanya, nah, adalah merupakan milik Allah Azza wa Jal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang menjadi miliknya sesuai dengan kehendaknya. Nah, ketika Allah ingin mengambil, maka Allah akan mengambilnya. Dan ketika Allah memberikan sesuatu, maka Allah akan memberikan kepada hambanya. Demikian. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Setelah mereka mengucapkan kalimat istirja, nah, yang mana kalimat ini tentunya tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang meninggal saja, sebagaimana yang banyak diucapkan oleh awam nas, mereka hanya memahami kalimat ini hanya diucapkan ketika ada berita orang yang meninggal. Namun tentunya segala bentuk musibah, nah, hendaknya kita kemudian mengucapkan kalimat ini. Nah, mereka itu kata Allah, akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Demikianlah pula rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pujian, sanjungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di sisi para malaikatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka, nah, di sisi para malaikatnya. Demikianlah makna salawat Allah kepada hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Rahmat Allah senantiasa meliputi mereka. Ketika Allah telah memberikan kasih sayangnya kepada seorang hamba, maka tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa mengganggunya. Allah senantiasa menjaganya, Allah melindunginya, Allah senantiasa menolongnya. Nah, rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada mereka. Naam. Untuk tentunya senantiasa di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah berfirman, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar. Akan dicukupkan, disempurnakan, diberikan ajrahum ay thawabahum, pahala mereka, di ghairi hisab, dengan tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa batas. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah sering kita sebutkan dan ini telah kita lewati hadis-hadis yang menjelaskan tentang kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah. Seorang yang melakukan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat minimalnya, sampai 700 kali lipat, sampai hitungan yang banyak, berkali-kali lipat. Nah, amal-amal saleh yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin ila dhi'fin katsira, ya, satu kebaikan yang dibalas oleh Allah dengan, ya, 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Ya, sampai pada bilangan yang banyak, berkali-kali lipat banyaknya. Dengan kelipatan yang banyak. Di antara satu amalan yang disebutkan dalam hadis seperti contohnya puasa. Ya. Puasa termasuk amalan yang pahalanya tidak terhingga. Karena seorang yang berpuasa membutuhkan as-sabr. Membutuhkan kesabaran. Nah, sabar di dalam ketaatannya kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, maka seorang yang berpuasa mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasul SAW bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af, الحسنه بعشر امثالها الحسنه عشر امثالها الى 700 ضعف. قال الله عز وجل الا الصوم, ini di antaranya. Di setiap amalan manusia itu, nah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. satu kebaikan mendapatkan ganjaran 10 kali lipat. Ya. Setelah Allah menyatakan, Allah berfirman, illa shauma. Ini di antaranya. Kecuali puasa. Fa innahu li. Karena puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bih. Dan saya akan yang akan memberikan balasan. Ya. Dengannya seorang yang yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, ini seorang yang meninggalkan syahwatnya, ya, ini terkait dengan larangan-larangan Allah, ya, dia meninggalkan syahwatnya, demikian pula makannya, min ajli, karena aku, kata Allah. Ini luar biasa. Putus sabar. Orang yang tidak sabar, buka puasa sembunyi-sembunyi. Baru saja kemarin kita puasa, ya, ya puasa sunnah. Tapi, masya Allah, pahalanya. Yukaffiru sanatal madhiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, keutamaan berpuasa di hari Asyura. Nah. Namun orang yang tidak bisa bersabar, dia akan sembunyi-sembunyi. Kan tidak ada yang melihatnya. Nah, masuk, ya, ke kamar, nah, makan. Padahal tadi subuh ikut bareng sahur dengan teman-temannya. Nah, baik. Jadi orang yang berpuasa itu memang butuh dengan kesabaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar bagi mereka. Nah, ganjaran yang tanpa batas, ya. Tanpa tepi. Demikian pula, ya, tanpa perhitungan. Nah, Allah yang akan menghisabnya. Jadi perhitungannya min indillah. Nah. Azza wa jalla. وهذا يدل على ان اجره عظيم. Hal ini tentunya menunjukkan bahwasanya pahala seorang yang bersabar, nah, pahala yang besar, pahala yang mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. وان الانسان لا يمكن ان يتصور هذا الاجر. Jadi seorang tidak mungkin bisa menggambarkan pahala yang Allah akan persiapkan untuknya. Nah, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi seorang tidak akan bisa mungkin menggambarkan pahala yang Allah sudah persiapkan untuknya. Tidak akan bisa dia gambarkan. Ya. Oleh karena itu sering-sering kita ingatkan. Ya, amal soleh itu tidak akan bisa digambarkan memang. Ya, nilainya. Kebanyakan manusia senang dengan sesuatu yang bernilai, berharga. Tapi yang nampak, zahir, yang real, yang nyata. Adapun sesuatu yang abstrak, masih meraba-raba. Apakah dia akan mendapatkan sesuatu yang besar itu, yang berharga itu. Dia tidak berusaha untuk mendapatkannya, memilikinya. Dia mau yang real saja, yang kelihatan nampak, nilai yang banyak. Nah, adapun ajr, ya, dia pun tidak berusaha untuk mendapatkannya. Pahala yang tidak terlihat. Begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Nah, dari amal-amal saleh. Nah, agar seorang menambah pundi-pundi amalnya, pahalanya. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Oleh karena di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang bersabar akan diberikan, dicukupkan, disempurnakan pahala mereka dengan tanpa batas. Berarti yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Dan salah ungkapan orang yang mengatakan ketika suatu musibah menimpa dia, yang mana dia tidak mampu bersabar dengan sesuatu yang menimpa dirinya, maka terucap dari lisannya, maaf, sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Ini terucap saking marahnya mungkin, saking kesalnya mungkin, sampai dia mengucapkan kalimat yang salah. Dia mengatakan, mohon maaf ya, sabar itu ada batasnya. Nah, ini ucapan yang keliru kata para ulama. Ya. Jadi sabar itu tanpa batas. Seperti pahala yang Allah persiapkan kepada mereka, orang-orang yang bersabar tanpa batas. Ya. Nah, bisa dipahami ini ya. Nah. Oleh karena itu dalam ayat ini, وفي هذه الآية من الترغيب في الصبر ما هو ظاهر. نعم. Dalam ayat ini terdapat motivasi, dorongan untuk bersabar, ya, dalam segala hal. Bagaimana yang nampak? Nah, sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah, sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah, sabar di dalam menerima segala ketentuan, ya, takdir, ya, ketentuan Allah yang menyakitkan, yang tidak kita sukai, itu banyak. Jadi segala hal dalam kehidupan kita butuh yang namanya sabar dalam segala hal. Ketika ditimpa kesempitan, sabar. Sabar. Mungkin dia mendapatkan, dulunya mendapatkan sekian banyak, ya, rezeki, kemudian Allah kurangi. Sabar. Ya. Ketika menjalani ketaatan, begitu sulitnya. Nah, karena dengan dia harus melakukan ketaatan itu, sekian banyak konsekuensi-konsekuensi yang harus, ya, terjadi pada dirinya. Nah, seorang talib ilmi, di antara konsekuensinya, ya, konsekuensi jadi seorang talib, harus siap menjadi orang yang fakir. Itu konsekuensinya itu. Nah, tak bisa, ya, harus menjadi orang yang beda. Ya. Kenapa? Kita melihat sekian banyak. Ya, berat menjadi orang yang qanaah. Ya, terkadang demikian kekurangan dalam ini, namun dia harus sabar. Ya, seorang talib harus siap untuk itu. Artinya terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan kekurangan dari sisi harta, namun dia harus bersabar dari berbagai ujian-ujian yang menimpanya. Nah, artinya siap, ya. Makanya harus mentalnya itu mental baja, bukan mental kerupuk. Nah, mental baja, seorang talib itu harus punya mental baja. Nah, kenapa? Akan datang berbagai ujian yang akan menerpa dirinya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena engkau sementara menjalani, ya, jalan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW tidak diberikan harta yang banyak oleh Allah, tapi diberikan ilmu. Bahkan Allah memerintahkan nabinya untuk berdoa, "Qul Rabbi zidni ilman." Ya, bukan rizqan. Nah, "Rabbi zidni ilman." Wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Nah, ini Allah perintahkan kepada nabinya. Dan tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan nabinya menjadi orang yang memiliki rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah. Sebagaimana Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, tidak sulit. Jadi siap. Nah, banyak lawazimnya, banyak konsekuensinya. Nah, ya, tidak mestilah, ya, kalaupun menjadi orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, ya, bersyukur. Diberi kekurangan, kesempitan, bersabar. Nah, oleh karena itu menjadi orang yang ya memiliki sifat qanaah. Nah, dalam kehidupannya ya, tidak menggerutu, tidak mengeluh. Ya, pada kebanyakan orang kan demikian. Ya. Sudah banyak hartanya masih juga. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak pandai bersyukur. Orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, ya, bisa saja dikhawatirkan Allah akan cabut nikmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, dalam ayat ini terdapat motivasi untuk bersabar. Ya, tentunya sabar dalam tiga jenis kesabaran tersebut. Sabar seorang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Nah, sabar di dalam menerima ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita maksud tadi, ketentuan ketetapan Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan engkau sebagai orang yang memiliki kekurangan dari harta, tapi ternyata Allah muliakan engkau dengan apa? Dengan ilmu yang banyak. Nah, jadi ini adalah keutamaan yang lebih besar. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini fenomena yang harus disampaikan. Ya, fenomena ini sangat menyedihkan bagi kita. Seorang thalib pencari ilmu, ya, la haula wala quwata illa billah. Makanya harus paham apa yang sebenarnya yang mereka jalani. Nah, ketika dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dia harus bersemangat untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Ya, bersemangat untuk bisa menjadi sebab agar manusia mendapatkan hidayah melalui sebab dia. Nah, ya sudah sering kita lewati hadis-hadis, ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal itu. Namun sangat sedikit dari kita yang bisa mengamalkannya. Ya, sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur min. Sedikit orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, hanya sedikit jumlahnya. Kebanyakan mereka kufur nikmat. Ya, sudah diberi ilmu oleh Allah tapi tidak mensyukuri ilmu yang Allah berikan. Ya, sudah diberi harta tapi tidak bersyukur. Naam. La haula wala quwata illa billah. Jadi hanya sedikit jumlahnya. Ya, orang-orang yang demikian keadaannya, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Bisa dipahami ini ya. Nah, jadi seorang thalib, nah, harus kuat. Nah, ujian demi ujian telah mereka lalui. Sabar dalam hal kekurangan makanan, sabar menghadapi teman-teman yang kurang baik, iya kan? Sabar, nah, dalam menghadapi seorang guru yang mungkin saja ada hal-hal yang tidak disenanginya, ya. Sabar dalam menghadapi ujian-ujian ini ketika dia menjadi seorang thalib. Nah, banyak ujiannya. Ya. Dia harus rela meninggalkan keluarganya demi untuk belajar. Maka yang berhasil di antara kalian adalah orang-orang yang mampu bersabar. Siapa di antara kalian yang kuat kesabarannya dalam menjalani ketaatan ini, maka dialah yang akan berhasil, ya, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat. Baik, insyaallah kita lanjutkan mungkin di waktu yang akan datang bismillah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.